Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، berarti semua yang tersebut dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat min dunih maknanya adalah min ghairihi, selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya fa innahu ammun, sifatnya umum, apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Yadkhulu fihi man taqattahu min waliyyin wa syaitanin wa tastamidduhu. Sifatnya umum, masuk di dalamnya semua yang kau yakini, apakah dalam bentuk wali atau dalam bentuk syaitan dari kalangan jin. Yang tastamidduhu, yang kalian mengharapkan bantuan-bantuan daripadanya. Fa inna man lam yaqdir ala nasri nafsih kaifa yamuddu ghairah. Karena sesungguhnya siapa yang tidak bisa menolong dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia akan bisa menolong yang lainnya. Ila an qala inna hadzal qaul wakhimun, sampai beliau berkata sesungguhnya ucapan ini sangat jelek dan syirkun adzim, dan syirik yang besar, menganggap kalau wali punya karoma sehingga bisa mengabulkan segala doa. Ucapan yang jelek dan kesyirikan yang sangat jelas. Ila an qal, sampai beliau berkata, wa ammal qawlu bittasarrufi ba'dal mamat, adapun ucapannya bahwa mayit tadi karena dia wali bisa bertasarruf ba'dal mamat, bisa berbuat, bisa menentukan segala sesuatu walaupun sudah mati. Fa huwa asna wa abda, ini lebih jelek lagi. Wa abda, lebih bid'ah lagi. Min al qawli bit tasarruf al hayah, wali-wali itu dari jenis apa sih? Hah? Manusia kan? Manusia ada yang hidup, ada yang mati. Hayyun mayyit. Yang hidup ya tasarraf, tetapi terbatas. Tasarrufnya terbatas. Dia bisa berbuat dengan tangannya, bisa berbuat dengan hartanya, bisa berbuat dengan kakinya, bisa berpikir dengan kepalanya, tapi semuanya terbatas. Pandangannya terbatas, kejauhan gak bisa lihat. Telinganya terbatas, terlalu jauh gak bisa dengar. Kakinya juga terbatas, kecapean, lelah, enggak bisa melanjutkan. Tangan juga terbatas, kalau sudah sampai puncaknya lelah dan tidak bisa berbuat apapun. Itu manusia, ya tasarruf. Apakah manusia ini bisa terbang? Tidak bisa. Apakah manusia ini bisa mengabulkan doa orang lain? Tidak bisa. Walaupun tasarruf. Maka keyakinan bahwa wali-wali itu bisa mengabulkan doa, istijabah ad-du'a, istijabatu ad-du'a, mungkin atau enggak mungkin? Tidak mungkin. Maka barang siapa yang berkata bahwa wali-wali ini ketika hidupnya karena bisa bertasarruf, dia bisa mengabulkan doa. Kalla, hadza kalimatun wakhimah, ini kalimat yang sangat jelek, kalimat yang sangat buruk, itu adalah sesuatu syirik yang sangat jelas. Manusia walaupun hidup tidak bisa mengabulkan doa siapapun karena tidak memiliki dan tidak ala kulli syai'in qadir, tidak punya sifat qudrah, tidak punya sifat memiliki. Baik, itu ketika hidupnya. Apalagi ketika mayit. Apalagi ketika mayit dikuburnya. Lebih parah lagi. Hidup saja enggak bisa mengabulkan doa. Padahal punya tasarruf. Tasarruf yang terbatas. Apalagi mayit. Fa'tiqadu annal mayit istijabah ad-du'a. Fahada ashna' wa abda', ini lebih syani', lebih jelek lagi, lebih bid'ah lagi, dan lebih syirik lagi. Orang yang sudah mati, tasarruf ini pun tidak punya. Apalagi mau mengabulkan doa. Baik. Qala jalla dzikruhu. Allah yang maha tinggi sebutannya berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau mayyit dan mereka pun mayyit. Maksudnya engkau akan mati dan mereka pun semua akan mati. Juga Allah berfirman, Allahul ladzi yatawaffal anfus hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan mereka-mereka yang tidak mati ketika tidurnya. Fayumsiku allati qada 'alaihal maut, maka Allah memegang ruh-ruh mereka yang sudah diputuskan akan mati. Wa yursilul ukhra, dan dilepaskan yang lainnya. Ila ajalin musamma, dilepaskan yang lainnya sampai pada batas waktu tertentu. Ketika tidur seperti orang mati, ruhnya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang ditakdirkan mati, tidak dikembalikan. Tetapi kalau ditakdirkan dia masih hidup, maka akan dikembalikan lagi dan kemudian bangun dan kemudian hidup lagi seperti sedia kala, dalam keadaan tidak kurang suatu apa, tetapi sampai pada batas waktu tertentu. Sehingga tidur itu disebut dengan kematian kecil. Kematian kecil. Karena hampir segalanya mirip. Tidak sadar, tidak dengar, tidak tahu, tidak bisa melihat, tidak bisa. Diam saja. Saat itu dia dicincang juga, dia enggak bisa melawan apa-apa. Tidur. Baik. Seperti kematian. Oleh karena itu disebut an-naum akhul maut. An-naum, tidur, naum akhul maut, saudaranya kematian. Bersaudara antara tidur dengan kematian. Ala kulli hal, ayat ini berbicara tentang bahwa makhluk-makhluk ini akan mati. Innaka mayyitun wa innakum mayyitun. Mereka akan mati, kalian pun akan mati. Ayat ketiga, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa akan merasakan kematian. Ini juga bukti berikutnya, dalil berikutnya bahwa setiap yang hidup akan mati. Apakah itu binatang-binatang ternak, apakah itu manusia atau jin, semuanya yang memiliki jiwa, yang memiliki ruh akan merasakan kematian. Juga yang berikutnya, kullu nafsin bima kasabat rahinah, setiap jiwa dengan apa yang telah dilakukannya rahinah, bertanggung jawab, mempertaruhkan dirinya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah, setiap jiwa mempertaruhkan dirinya dengan apa yang dilakukannya. Ayib, artinya barakallahu fikum, kalau wali yang kalian bilang tadi setelah matinya masih punya tasarruf, masih bisa mendengar, masih bisa menjawab, masih bisa memberikan permintaan atau mengabulkan permintaan-permintaan, bisa mengabulkan doa dan seterusnya, apa maknanya? Maknanya wali ini gak pernah mati. Sahih? Apa makna mati? Makna mati adalah in qata'a, terputus. Ada mutasarruf, tidak bisa berbuat apapun, itu yang namanya mati. Kalau katanya wali ini setelah matinya masih punya tasarruf, masih mendengarkan orang yang meratap kepadanya, masih mendengarkan orang yang datang ke kuburannya, masih bisa mengabulkan doa-doanya, masih bisa memberikan permintaan-permintaannya, masih bisa mengatur ini, mengatur itu, maka berarti wali tadi gak mati-mati. Kalau kamu anggap bahwa wali ini gak mati-mati, berarti bertentangan dengan ayat innaka mayyitun wa antum mayyitun. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Bertentangan dengan ayat Allahul ladzi yatawaffal anfus. Bertentangan dengan ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Bertentangan dengan ayat, sekian ayat menghabarkan bahwa manusia akan mati. Kalau wali bisa tasarruf terus, bisa mengabulkan doa, berarti enggak mati-mati. Adapun barakallahu fikum, di dalam ayat yang lain tentang orang-orang yang syahid, Allah katakan jangan anggap mereka itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup di sisi Rabb-nya dalam keadaan diberi rezeki. Enggak bertentangan dengan ini. Mengapa? Karena mereka menganggap tasarufnya tasaruf dengan siapa-siapa yang di dunia. Bisa mengabulkan doa orang yang di dunia, bisa mengabulkan permintaan orang yang di dunia. Sedangkan ayat ini berbicara tentang kehidupan di sisi Rabb-nya. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Hidup di sisi Rabb-nya. Artinya kehidupan barzakhiyah. Kehidupan barzah tidak bisa berhubungan dengan kehidupan dunia. Tidak bisa mendengarkan ucapan kalian, gak bisa mendengarkan doa kalian, gak bisa mendengarkan rengekan kalian, ratapan kalian, istighosahnya kalian, gak bisa. Gak ada hubungannya dengan dunia sama sekali. In qata'a amaluhu, terputus amalan dunianya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, wa fil hadithi idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Jika mati anak Adam maka terputuslah amalan-amalannya. Amalan apa ini? Amalan duniawiyah. Illa min thalath, kecuali dari tiga perkara. Tiga perkara yang dikecualikan pun enggak ada yang mereka anggap ini tadi tasarruf dan mengabulkan doa, enggak ada. Bahkan kalau diteliti sesungguhnya itu hasil amalannya ketika hidup. Tiga perkara ini yang dikecualikan adalah hasil amalannya ketika hidup. Seorang hidup dari mulai lahir, wiladah, sampai wafat. Baik, wiladah, wafat. Dia bisa beramal hanya di kehidupannya sampai mati. Setelah mati terputus, tidak bisa lagi beramal. Maka inilah yang dihisab, inilah yang dinilai oleh Allah, inilah yang dikatakan amalan dia. Kata Nabi, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu," terputus amalannya kecuali dari tiga: amalun saleh atau amal jariah, ilmun yuntafa'u bih, wa waladun saleh yad'u lahu. Waladun saleh. Yang kedua, ilmun yuntafa'. Yuntafa' bih. Yang pertama apa tadi? Amalun jariah. Maka orang tadi yang telah wafat tidak bisa menambah amalan soleh lagi abadan. Gak bisa lagi dia beramal soleh, berbicara yang baik dan sebagainya. Gak bisa lagi, sudah tidak bisa. Udah alamnya lain, yang dihisab hanya batas ini saja yang dinilai oleh Allah. Baik mendapatkan kebaikan, jelek mendapatkan kejelekan. Tetapi Nabi mengecualikan tiga. Kecuali amal jariah, ilmu yuntafa'u bih, waladun saleh. Walaupun dia sudah mati, amal jarinya terus mengantarkan pahala. Anaknya terus mengantarkan pahala. Ilmunya terus menyebabkan pahala. Itu pun yang dikecualikan oleh Nabi alaihissalam. Amalan dia ketika hidup. Amalun jariah, karena dulu di tahun sekian sebelum wafatnya dia membangun masjid, masya Allah. Setelah dia mati, masjidnya masih dipakai terus, maka pahalanya terus mengalir. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, masya Allah. Setelah lulus dari pondok pesantren dia usunnah, santri ini menjadi seorang dai, pengajar. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis. Dari mulai sini sampai sini, masya Allah, dia menjadi da'i. Murid-muridnya banyak. Bahkan nulis kitab. Ini namanya ilmun yuntafa'u bih. Ketika hidupnya. Sampai ketika dia wafat, ternyata buku yang ditulisnya masih dibaca manusia. Ternyata murid-muridnya sudah menjadi ustadz-ustadz lagi. Ini sudah mati, tapi di sini murid-muridnya masih mengajar. Maka orang ini walaupun sudah mati, pahalanya terus dapat. Baik, barakallahu fiikum. Sehingga tiga perkara ini yang dikecualikan oleh Nabi, itu pun amalannya amalan ketika hidup, bukan amalan ketika mati. Tetapi masih terus mengalir pahalanya. Anaknya yang soleh terus mendoakannya. Beribadah. Solat malam. Qiyamul lail. Rabbighfirli wali walidayya. Warhamhuma. Kama rabbayani saghira. Maka orang yang meninggal ini terus mendapatkan pahala dari anaknya. Dari kitabnya yang dibaca. Dari murid-murid yang terus mengajar. Dari masya Allah, amalannya yang jariah. Sehingga hadis ini pun walaupun ada pengecualian, tidak mengecualikan amal setelah mati, tidak. Tetapi amalnya tetap ketika hidup, hanya hasilnya dituai terus-menerus jariah. Baik, maka lebih tegas lagi, lebih jelas lagi. Seorang yang telah mati tidak bisa berbuat apapun. Kalau kamu meminta, ya wali Allah, ya Habibullah, tolong bela saya nanti di sisi Allah, aku meminta syafaatmu, aku meminta pembelaanmu, maka orang ini orang yang bodoh. Kenapa berbicara dengan orang mati? Kenapa berbicara dengan orang yang kata Nabi, in qata'a amaluhu, telah terputus amalannya. Mengapa dia meminta kepada orang yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar? Maka di ayat tadi yang pernah kita sampaikan kemarin, alladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, yang kalian seru tadi ini, yang dikubur ini tidak memiliki apa-apa, sekitmir pun enggak punya. In tad'uhum la yasma'u du'aakum, dan kalau engkau berdoa pada orang mati ini, dia enggak mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun ditakdirkan mendengar, tidak akan bisa mengabulkan. Mendengar tapi enggak bisa mengabulkan. Ikhwan ibn a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada kejelekan berikutnya. Apa kejelekan berikutnya? Yakfuruna bisyirkikum, nanti yaumul qiyamah dia akan mengingkari kesyirikan kalian. Saya tidak nyuruh kalian, saya tidak memerintahkan kalian, kenapa kalian datang ke kuburanku? Aku berlepas diri, ya Allah, aku tidak ikut-ikutan dengan orang ini. Kenapa meminta ke kuburanku? Yang di kuburnya ini bukan menolong, tapi malah berlepas diri. Yakfuruna bisyirkikum. Yakfurun yakni mengingkari, bisyirkikum. Qala, dikatakan selanjutnya, fajami'u dhalik wa ma huwa nahu, maka seluruhnya termasuk apa yang mirip dengannya, dalun ala qita'il hissi wal harakati minal mayyit, menunjukkan terputusnya al hiss. Al hiss adalah indera perasa, tidak merasa apa-apa. Wal harakah, terputus juga gerakan, tidak bisa bergerak, enggak bisa bangun, enggak bisa duduk, enggak bisa berjalan, enggak bisa berbicara. Minal mayyit, dari orang mati. Berarti orang mati itu dikatakan mati, in qata'a amaluhu, kata Nabi. Apa maknanya in qata'a amaluhu? Maknanya dia tidak bisa berbuat, tidak bisa bangun, enggak bisa duduk, enggak bisa salat, enggak bisa zikir, enggak bisa dia mengatakan ya Allah kasihan si fulan, berilah, enggak bisa. Mati. Wal harakah juga enggak bisa. Al hiss juga enggak ada. Al hiss adalah indera perasa. Dia apa-apain enggak ngerti dia. Wa inna arwahahum mumsikatun, dan roh-roh mereka dipegang. Apa dalilnya? Yang tadi ayat yang dibacakan, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alayha, Allah pegang ruhnya orang yang sudah diputuskan akan mati. Mumsikah, dipegang oleh Allah, enggak bisa lagi berbuat apapun. Wa anna amalahum munqati'atun an ziyada aw nuqsan, dan amalan-amalannya tidak lagi bisa berbuat apapun. Munqati'ah juga amalannya terputus, an ziyada aw nuqsan, enggak bisa ditambah, enggak bisa dikurangi. Padalla dzalika ala an laisa lil mayyit tasarruf, itu semua menunjukkan bahwa orang mati tidak punya tasarruf. La yatasarraf abadan fi dzatihi, pada dirinya sendiri enggak bisa berbuat. Fadlan an ghairihi, apalagi memberi pada orang lain. Mayit tidak bisa berbuat apapun untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Fadalla dzalika ala an laisa lil mayyit tasarruf, ini menunjukkan bahwa mayit tidak punya tasarruf fi dzatihi, pada zatnya, apalagi untuk orang lain, mau menolongnya, mau mengabulkan doanya, memberikan permintaannya, lebih-lebih lagi tidak mungkin. Fa idza ajiza an harakati nafsihi, kalau dia tidak mampu untuk menggerakkan dirinya sendiri untuk kepentingan dirinya sendiri, fa kaifa yatasarraf fi ghairihi, maka bagaimana mungkin dia bisa berbuat pada orang lain. Wallahu subhanahu yukhbir annal arwah indahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa roh-rohnya ada di sisinya. Wa haula'il mulhiduna yaqulun, sedangkan mereka orang-orang mulhid itu berkata bahwa ruhnya mutlaqah mutasarrifah, bahwa ruh-ruh tersebut bebas merdeka, bisa berangkat ke manapun, bisa pergi ke manapun, mutasarrifah, bisa berbuat apapun. Ini khayalan mereka, para mulhidin. Hati-hati, jangan terbawa karena cerita-cerita dongeng, jangan terpengaruh karena film-film, jangan terpengaruh dengan cerita-cerita konyol. Oh, ruhnya fulan datang ke sini, ruhnya halan datang ke sini, kemudian dipanggil, ditanya, ya ruh fulan, siapa kamu? Saya bapakmu. Suaranya mirip banget dengan bapak saya yang sudah mati. Kadzabun asyir, itu kedustaan lagi jahat dari para syaitan dari kalangan jin-jin. Adapun ruh-ruh manusia, mumsikatun, dipegang oleh Allah, tidak bebas merdeka kemana-mana, tidak jalan ke sana kemari. Yang datang, yang jalan ke sana kemari adalah dari kalangan jin. Kalau jin-jin muslim hadir, ikuti pengajian, datang ke tempat-tempat yang baik. Adapun jin-jin kafir dari kalangan syayatin, mereka mengganggu manusia, menipu manusia, membohongi manusia, berpura-pura jadi bapaknya si fulan, berpura-pura jadi ibunya si fulan, berpura-pura jadi temannya. Saya fulan. Kadzab. Dusta. Ruh-ruh manusia setelah mati, mumsikah, dipegang oleh Allah sesuai dengan ayat tadi. Fayumsikullati qada 'alaiha. Saya ulangi, fayumsiku. Apa makna yumsiku? Dipegang. Allah pegang ruh-ruh orang yang Allah matikan dia. Orang yang Allah sudah putuskan akan wafat, Allah pegang ruh-ruhnya. Tidak gentayangan. Arwah gentayangan. Itu film konyol. Film kadzab, film dusta. Jangan didengar, jangan ditonton, jangan dipercaya. Ikhwan ibn a'azakullah, apalagi mayat hidup. Senang banget cerita dongeng. Apa namanya mayat hidup? Zombie. Mayat ya mayat, gak ada yang hidup. Yang hidup bukan mayat. Barakallahu fikum. Kalau orang sudah mati, inqata amaluhu. Orang sudah mati, terputus amalannya. Barakallahu fikum. Kecuali kalau itu adalah penyakit-penyakit dalam keadaan dia belum mati. Ya mungkin. Seperti mayat hidup. Seperti mayat hidup. Padahal dia orang yang kena sakit yang parah. Sehingga mukanya, tangannya sudah tinggal tulang saja. Dibungkus kulit. Jalan tidak mampu dan sebagainya. Itu belum mati. Masih sakit parah. Qala, dikatakan selanjutnya, wa haula'il mulhidun yaquluna innal arwah mutlaqah mutasarrifah. Adapun mereka tadi menganggap bahwa ruh-ruhnya wali bebas gentayangan ke sana kemari, bebas bisa berbuat ini, bisa berbuat itu, bebas bahkan bisa mengatur alam bersama Allah, bisa menurunkan hujan, bisa menahan badai, bisa menghentikan gunung Merapi. Ini apa-apaan? Keyakinan yang bodoh. Yang sudah wafat, ya wafat. Tidak bisa berbuat apapun. Dan ruhnya dipegang oleh Allah SWT. Qul a'antum a'lamu amillah. Tanyakan pada mereka, apakah kalian yang lebih tahu atau Allah? Siapa yang lebih tahu? Kalian atau Allah SWT? Tentunya kita akan menjawab sebagai orang beriman, Allah lebih tahu. Kalau kalian yakin, kalau kalian beriman, kalau kita percaya bahwa Allah yang lebih tahu, maka percayalah apa yang Allah beritakan dalam ayat-ayat tadi. Fayumsikul ladzi qada 'alaihal maut. Allah memegang ruh-ruh orang-orang yang diputuskan mati. Dan percayalah dengan ayat Allah, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Kalian enggak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Ini juga ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau la tusmi'ul mauta, enggak bisa memperdengarkan ucapan kepada orang mati. Ikhwan ibn na'azakumullah, sudahlah, percayalah pada Al-Quran bahwa mayit tidak mendengar, tidak bisa mengabulkan doa, tidak bisa menjawab permintaanmu, dan mereka ruh-ruhnya dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan enggak ada hubungan antara mereka dengan orang hidup atau orang hidup dengan orang mati, enggak ada hubungan. Apa dalilnya tidak ada hubungan? Dalilnya sangat jelas. Allah katakan min waraihim barzakhun, di belakang mereka ada barzakh. Apa maknanya barzakh? Tirai penutup, hijab. Makanya alam kubur dikatakan alam barzakh, karena tidak bisa berhubungan dengan orang hidup, tidak bisa dengan telepati, tidak bisa dengan telepon, tidak bisa dengan SMS, tidak bisa dengan apapun, bahkan tidak bisa dengan upacara-upacara bid'ah atau syirik. Tidak bisa. Tidak bisa dengan upacara memanggil jailangkung. Tidak bisa dengan upacara memakai alat-alat tertentu dari dukun-dukun tertentu. Tidak bisa memakai apapun. Barakallahu fikum, apalagi pakai alat elektronik. Sok pinter. Manusia itu frekuensinya sekian. Orang mati itu frekuensinya di bawah sekali. Coba kita turunkan frekuensi yang paling bawah. Kita akan mendengar suara-suara gaib katanya. Kadzab, kadzab, kadzab. A'antum a'lamu amillah. Apakah kalian yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Allah yang lebih tahu. Kalau Allah yang lebih tahu, sudahlah. Beriman dengan apa yang dikatakan tadi, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, engkau enggak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar, dan engkau tidak bisa memperdengarkan suaramu pada orang mati. Kamu memanggil-manggil ya habibullah, ya waliyullah, ya syekh maulana, sampai mulutmu berbusa, enggak akan didengar oleh mereka sama sekali. Pasti. Kok bilang begitu Ustaz? Bilang pasti-pasti. Karena yang bilang Allah, bukan saya. Kalau saya yang bilang, saya akan katakan insya Allah mungkin saja. Saya tidak bisa memastikan. Tapi kalau Allah yang mengatakan, pasti benar. Innaka la tusmi'ul mauta, kata Allah. Engkau enggak akan bisa memperdengarkan ucapanmu pada orang mati. Dan wama anta bimusmi'in man fil qubur, dan engkau tidak bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Shadaqallahul azim. Selesai ayatnya. Maha benar Allah Subhanahu wa taala dengan segala firman-Nya. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan waladun saleh yad'u lahu? Apakah yang diterima hanya waladun saleh saja, atau orang yang jelek tidak dikabulkan doanya? Waladun saleh yad'u lahu adalah anak yang saleh karena didikan orang tuanya, sehingga dia mendoakan orang tuanya. Ini ciri-cirinya saleh karena dia mendoakan orang tuanya. Kalau tidak soleh, mana mungkin akan mendoakan orang tuanya. Begitu. Ya. Barakallahu fikum. Selama anak itu masih muslim, tidak kafir, masih mungkin diterima doanya. Mafhum. Tapi kurang baik anaknya. Akhlaknya juga kurang bagus. Masih sholat enggak? Masih. Masih puasa enggak? Masih. Masih mendoakan orang tuanya. Masya Allah. Doakan terus orang tuanya. Bisa dikabul. Bisa dikabulkan. Jadi kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama anak itu tidak kafir, maka dia masih memungkinkan doanya dikabulkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.